kamu mesti duwe bojo loro. Mikir sing enom, mikir sing tuwa, rukarone podo le tresno. Jekut temu temenan, anti bingung ngedek lembagi katresnan. Aku duwe akeh duwe terpas-pasan, tanggal enom wis kebingungan. Pas-pasan tanggal 6 wis kebingung.